Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan, ku sia-siakan hidupku. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Kehilangan cinta sejatiku, segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir. Demi cinta.